Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله pada pertemuan kali ini, seperti biasanya pada minggu keempat, kita akan membaca fatwa tarbiyah al-aulad, fatwa-fatwa tentang pendidikan, pengajaran bagi anak-anak, di mana fatwa-fatwa yang ada di dalam kitab ini sangat bermanfaat karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita amanah berupa anak-anak yang harus sebagai orang tua mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar. Kadang tanpa bimbingan dari para ulama, tak kala mendidik anak-anaknya melenceng dari syariat, mengikuti atifiyah, perasaan-perasaan, maka perlu di dalam pendidikan anak butuh ilmu agar yang dididik menjadi anak-anak atau generasi-generasi yang soleh dan solehat. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada halaman 26 bagi yang mempunyai kitab. Dharbul Aulad, memukul anak. Qala su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, rajulun hajun wa ma'ahu tiflatun saghiratun فضربها للتأديب فما حكم ذلك. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada seseorang yang haji dan bersamanya seorang anak perempuan yang masih kecil, maka orang tua tersebut, ya, seorang haji membawa anak yang masih kecil, anak perempuan yang masih kecil, maka orang tuanya memukul anak kecil, anak perempuan yang masih kecil, dalam rangka ta'dib, mendidik, dalam rangka memberikan pelajaran. Fama hukmu dzalik, maka apa hukum hal tersebut, hal memukul anak yang masih kecil. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi. Maka Syekh menjawab, Syekh Utsaimin rahimahullah menjawab dengan jawaban ad-darbu litta'dibi la ba'sa bih. Memukul dalam rangka mendidik, memberikan pelajaran kepada sang anak, la ba'sa bih, tidak mengapa. Faqad daraba Abu Bakr radhiyallahu anhu gulamahu wa huwa muhrimun. Dan sungguh Abu Bakar radhiyallahu anhu memukul budaknya dalam keadaan beliau berhaji. Dalam keadaan beliau haji. Sehingga naam memukul anak naam dalam rangka memberikan pendidikan, maka hukumnya tidak mengapa. Nanti ada rinciannya berapa umur yang layak seorang anak itu boleh dipukul. Sehingga bukan berarti ya, kita bebas memukul anak. Tapi nanti ada batasan-batasan. Umur berapa anak itu dibolehkan dipukul. Dalam rangka litta'dib, memberikan pengajaran, pendidikan. Dan juga bukan berarti kita tidak boleh memukul anak kecil sama sekali. Naam. Sebagaimana yang sekarang, naam, yang ada di media-media massa. Naam. Ya, kita mendengar ya, gara-gara menepuk anaknya. Ya. Karena mungkin dinasehati tidak bisa. Ya, gurunya menepuk anaknya atau yang lainnya dari masalah-masalah yang sepele. Ya, kemudian masuk penjara. Maka bukan berarti hal ini dilarang. Naam, barakallahu fikun. Tetapi di dalam Islam telah diajarkan bagaimana memukul anak, ya. Dan disebutkan oleh Rasulullah fal yajtani bil wajha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam boleh memukul anak, tetapi fal yajtani bil wajha, menjauhi wajah. Naam, menjauhi wajah di dalam memukul. Dan disebutkan di para ulama keterangannya ghairu mubarrih, dan juga di samping menjauhi wajah, pukulannya bersifat ghairu mubarrih, tidak membekas, memberikan luka, dan yang lain semisalnya. 6. Barakallahu fikum. Ini di antara keterangan para ulama dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah boleh memukul anak. Kemudian kita membaca berikutnya mu'aqabatu tifli bid-darbi au bi syai'in akhar, menghukum anak bidarbi dengan memukul atau dengan sesuatu yang lain. Naam. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hal yajuzu lil ab aw al ummi mu'aqabatu at-tifli bidarbi aw wad'u syai'in murrin aw harin fi famihi kalfulfuli idza irtakaba khata'a ma. Ditanya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, apakah boleh bagi bapak atau ibu menghukum anak dengan cara memukul atau dengan meletakkan sesuatu yang pahit dengan sesuatu yang pahit, mur. Au har, atau dengan sesuatu yang panas di mulutnya, seperti cabai. Naam, jika seorang anak melakukan kesalahan, nah, itu bukan artakaba tapi irtakaba. Ya, tidak ada hamzah yang di atas alif tersebut. Irtakaba. Bagi yang memiliki kitab. Fa'ajaba biqauli, maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab dengan jawaban, amma ta'dibuhu bid-darbi fa innahu jaizun. Adapun dalam rangka memberikan pengajaran dengan cara memukul, maka hal itu dibolehkan. Idza balagha sinnan, jika sampai naam batasan umurnya, yumkinu ayyata'addaba minhu wa huwa ghaliban ashra sinina, memungkinkan bagi si anak di dalam diberikan pengajaran oleh orang tuanya secara umum, ghaliban, secara umum dominan, anak itu di usia 10 tahun. Wa amma i'ta'u asyai'al khara, asyai'al hara, fa inna hadha la yajuz. Adapun memberikan kepada anak sesuatu yang panas, fa inna hadza la yajuz, maka ini tidak dibolehkan. Naam. Li anna hadza yu'athiru alai, karena sungguh ini akan memberikan pengaruh bekas kepada anak tersebut. Wa qad yansha'u min dhalika hububun takunu fi fami aw hararatin fi ma'dita fi ma'datihi. Dan bisa jadi ada suatu biji yang menempel, yang naam masuk kepada mulutnya, aw hararatun fi ma'datihi, atau membuat panas tenggorokannya jika diberikan ya suatu yang panas pada mulutnya. Nah, dan ini pengaruhnya sangat jelek dan bisa membekas ya, tenggorokannya bisa sakit dan yang lain sebagainya, dan akan timbul bisa jadi rasa kebencian dari sang anak kepada yang memberikan hukuman tersebut, baik oleh orang tua, ibu ataupun bapaknya, akan diingat oleh sang anak mungkin pada usia-usia kecil. Anak itu hanya pasrah dihukum, anak itu hanya ya menerima saja, tetapi bisa jadi hal itu dipendam di dalam hatinya dan akan terus muncul dan akan terus ingat di masa besarnya. Maka tak kalah besar bisa jadi dia melakukan perlawanan. Naam, barakallahu fikum. Maka perhatikan ya, di dalam memberikan iqab, di dalam memberikan hukuman dikarenakan sang anak melakukan kesalahan. Kadang orang tua ataupun bapak atau ibu, naam, tidak sadar memberikan hukuman yang terlalu besar, ya, dikarenakan kenakalan sang anak yang dilakukan terus-menerus. Tetapi inilah syariat di dalam memberikan pengajaran, di dalam memberikan pendidikan, ya, bagaimana cara mendidik, di dalam memberikan hukuman iqab kepada sang anak. Wa yahsulu bihadza, kita teruskan, wa yahsulu bihadza dararun bi khilafil darb, dan dengan cara memberikan sesuatu yang panas pada mulutnya akan menghasilkan mara bahaya bi khilafil darbi, berbeda tak kalah hanya sekedar memukul, ya, tak kalah sekedar memukul. Fa innahu ala zahiril jismi fala ba'sa bihi, maka secara zahir pada anggota tubuhnya tidak mengalami bekas, ya, dipukul, ya, tidak memiliki bekas. Naam, pada tubuhnya. Idza kana yata'addabu bihi, jika seorang, naam, tua, orang tua memberikan hukuman dengan memukul, ya, tidak memberikan bekas, ya. Baik. Wa kana dhurban ghaira mubarrihin, ya, dan yang tidak memberikan bekas pada pukulan kepada anak itu tentunya pukulan yang tidak memberikan bekas, ya, ataupun pukulan dengan kencang bisa jadi sang anak membiru badannya, ya, timbul bekas, maka naam itu la yasluh, tidak dibenarkan. Adapun hanya sekedar, ya, pukulan sentuhan tangan dari orang tua kepada anak, ya, dengan sesuatu yang sedang, ya, maka tidak akan memberikan bekas. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wasu'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hal yajuzu darbul auladi fi ma dunal ashri, apakah boleh memukul anak yang umurnya di bawah 10 tahun? Ya, tadi Syekh Al-Utsaimin memberikan batasan secara ghalib, secara garis besar yang dominan, yang diberikan hukuman berupa pukulan itu pada anak yang berusia 10 tahun. Kemudian ditanyakan kembali, apakah boleh memukul anak di bawah umur 10 tahun? Fa'ajaba biqawli, maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab dengan jawaban, fi ma dunal ashri yunzar fi, adapun anak yang berusia di bawah 10 tahun jika dipukul, yunzar, ya, maka dilihat dulu, dirinci. Fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama abaha ad-darba li ashrin ala tarki salati, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan memukul pada usia 10 tahun ketika sang anak itu meninggalkan salat. Dan ini hadis sudah lewat bersama kita. 6. Fa yunzar fi ma dunal ashri. قد يكون الصبي الذي دون العشر عنده فهم وذكاء وكبير جسم يتحمل الضرب والتوبيخ والتأديب به، وقد لا يكون Nah, ini rinciannya. Maka dirinci, kadang di usia anak di bawah 10 tahun, nah, dia memiliki pemahaman dan kecerdasan dan badannya ya besar di usia di bawah 10 tahun dan dia mampu ya tabah ya di dalam menerima hukuman dengan dipukul dalam rangka diberikan takdir pelajaran kepada sang anak tersebut. Kadang anaknya besar dan dia sudah nalar ya di usia kurang dari 10 tahun, kadang sudah nalar, badannya besar. Naam. Baik. Maka ya tahammal dan dia sanggup untuk menerima hukuman tersebut dengan dipukul. Waqat la yakun dan kadang naam tidak seperti itu bentuknya. Anak yang usianya di bawah 10 tahun. Ya, belum nalar. Naam dan badannya masih kecil. Ya, dan belum sanggup untuk menerima hukuman dari pukulan. Maka itu tidak dibolehkan. Adapun anak yang usianya di bawah 10 tahun dan dia memiliki kenalaran, penalaran dan badannya besar dan sanggup untuk menerima hukuman tersebut, maka dibolehkan. Sehingga dirinci. Maka orang tualah yang tahu. Naam, orang tualah yang memahami. Naam, sang anak. Naam. Apakah anaknya yang di bawah 10 tahun itu kondisinya bagaimana? Kondisinya yang pertama atau yang kedua? Ya, dia memiliki penalaran dan juga badannya besar dan jika dipukul dia mampu untuk menahannya, menerimanya. Nah, atau yang kedua, dia tidak mampu di dalam menerima pukulan tersebut dikarenakan daya nalarnya kurang. Nah, badannya kecil. Inilah orang tua yang lebih tahu. Baik, kadang sang anak sudah dipelototin sedikit oleh umiknya atau ibunya sudah marah, maka di usia dikurang 10 tahun, maka tidak layak anak itu dipukul. Ya, dipelototinnya aja sudah nangis. Ya. Atau umiknya atau abinya bersuara keras dikit dikarenakan kesalahan yang dilakukan sang anak sudah menangis. Maka tidak layak hal ini ya dipukul pada sang anak. Sudah ya cukup ya dengan hal itu. Yang paling tinggi ya. Tak kala anak tersebut usianya di bawah 10 tahun. Maka orang tualah yang lebih tahu. Nah. Ya. Kadang di dalam naam barakallahu fikun kita di dalam mendidik anak ataupun lingkungan pendidikan di tahfidzul Quran, kadang anak-anak itu walaupun usianya sama tetapi daya nalar dan tubuhnya itu berbeda-beda. Kadang ada jenis anaknya yang baru dimarahi sudah nangis ya, maka cukup dimarahi itu mungkin sangat besar pengaruhnya, akan membekas padanya, maka tidak perlu ditambah dengan hukuman-hukuman yang lebih berat lagi, karena itu sudah membuat rasa takut. Nah, sehingga bisa jadi dengan hal tersebut dia sudah jera dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, maka tadi dirinci, jika usia di bawah 10 tahun boleh dipukul dan boleh ya tidak dan dilarang untuk memukul. Ada rincian tadi yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian beralih kepada pembahasan yang lain. Ya, pembahasan yang lain. Ihdharul auladis sighar lil masjid. Membawa anak kecil ke masjid. membawa anak kecil ke masjid. Ini yang mungkin sering kita lihat dan mungkin kita sering melakukannya, ya, terutama ya al-aba, bapak-bapak. Naam. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah an hukmi ihdharil auladis sighari lil masjid idza kanu yusawwisuna 'alal musallin Ditanyakan kepada fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang hukum membawa anak yang masih kecil ke masjid. Jika anak-anak tersebut yusawwisuna memberikan gangguan kepada orang-orang yang sholat. Fa'ajaba biqauli, maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab dengan jawaban, la yajuzu ihdarul auladi lil masjid idza kanu yusawwisuna 'alal musallin. Tidak boleh membawa anak ke masjid jika mereka itu mengganggu orang-orang yang sholat. Ini barometernya anak itu bisa tenang atau tidak, mengganggu atau tidak. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala ashabi wa hum yusallun wa yajharuna faqala la yajharu ba'dukum 'ala ba'din fil Qur'an aw qala fil qira'ah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya atau keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan mereka, yaitu para sahabat, naam, ada yang sholat, naam, para sahabat yang masih sholat, dan sebagian mereka yajharun, ada yang mengeraskan suaranya, ya, di dalam masjid. Ada yang sholat dan juga ada yang mereka mengeraskan suaranya di dalam membaca. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh sebagian kalian pada sebagian yang lain mengeraskan bacaan Al-Qur'an atau mengeraskan di dalam baca Al-Qur'an. Atau Rasulullah bersabda di dalam bacaannya, mengeraskan di dalam bacaannya. Ini, naam, kata beliau, wa idza kanat taswisu manhiyan anhu hatta fi qira'atil qur'ani fama balaka bilabis sibyan. Dan membaca, ya, dengan suara keras, membaca Al-Qur'an dengan suara keras, ya, dikarenakan ada orang yang sholat di sekitarnya, manhiyan, ini dilarang, ya, maka bagaimana dengan bermainnya anak-anak di dalam masjid ketika anak sholat, ketika orang tua masih sholat? Nah, ya, tentunya larangannya asyaddu, larangannya lebih keras. Nah, membaca dalam rangka ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, di sekitarnya ada yang sholat. Nah, dengan bacaan keras aja itu dilarang, karena bisa mengganggu orang yang sholat, apalagi ya membawa anak, anaknya bermain-main, lari-lari di depan orang yang sholat, ya keluar masuk di shaf, maju mundur, ya mundur maju, ya maka anak itu la yasluh, tidak boleh untuk dibawa. Naam, lebih baik anak itu di rumah, walaupun nangis kadang, ya ikut abi, ya umiknya lagi masak mungkin, ya lebih baik nggak usah, lebih baik nangis di rumah, ya lebih baik agak sibuk umiknya sedikit, ya untuk menjaga anaknya dikarenakan abinya mempergi ke masjid. Nah, lebih baik menangis, jangan karena kasih sayangnya terlalu besar. Nah, tidak memperhatikan hal seperti ini. Maka perlunya ta'awun, ya, di antara suami istri tentunya. Ya, kadang itu tabiat anak ingin ikut orang tuanya ke masjid. Maka al-ummahat tahu akan hukum ini, maka juga saling membantu suaminya. Tak kalah suaminya mau tak ke masjid, anaknya nangis, dicegah. Nah, lebih baik nangis di rumah, ya, dialihkan, ya, tangisannya kepada permainan yang lain, ya, supaya anak tersebut, ya, tidak ke masjid dan bisa mengganggu orang yang sholat. Adapun anak yang, ya, diam dan tenang, kita berdirikan di sebelah kita, di shaf sebelah abinya, ya, maka la mani, tidak ada larangan, ya, tidak mengapa. Nah, tidak mengganggu, diam, ngikutin gerakan-gerakan dari imam. Nah, maka yang ini boleh. Adapun anak yang, ya, diajak diberdirikan di shaf kemudian lari, ya, ke kanan, ke kiri, ya, kadang-kadang orang tuanya enggak khusyuk dikarena gerak anak, lebih-lebih orang lain yang ada di sebelahnya dan sekitarnya, ya, karena di dalam sholat, nah, penting untuk ikhdharul khusyuk, ikhdharul qalb, untuk menghadirkan hati di dalam sholat, sehingga akan muncul rasa khusyuk. Maka bagaimana anak tak kalah lari di depan orang sholat, lari ke sana ke sini, bagaimana bisa khusyuk? Maka ini salah satu asbab, sebab-sebab orang sholat bisa khusyuk. Tidak ada gangguan anak-anak yang ada di sekitarnya. Naam. Amma idza kanu, kita lanjutkan. Amma idza kanu la yusawwisuna fa ihdharuhum ilal masjid khairun. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun jika anak-anak tersebut tidak mengganggu ketika anak tersebut dibawa ke masjid, maka itu khairun, kebaikan. Ya, ta'dib, memberikan pendidikan kepada anak untuk membiasakan sholat berjamaah di masjid. Naam. Li'annahu yumarrinuhum ala huduril jama'ati wa yuraghibuhum fil masajidi faya'lufunaha. Karena hal tersebut yumarrinuhum. Karena tindakan tersebut akan melatih mereka, anak-anak tersebut, untuk hadir di sholat berjamaah. Tentunya bagi anak laki-laki. Wa yuraghibuhum, dan memberikan motivasi kepada mereka, dorongan, semangat untuk selalu di masjid. Sehingga hati-hati mereka, anak-anak tersebut, naam, sudah terbiasa di masjid. Ya, ini penting, hati-hati sang anak sudah terbiasa di masjid. Dan ini tak kala hati anak-anak sudah terbiasa hatinya bergantung kepada masjid, maka itu kebaikan yang sangat luar biasa. Dan itu salah satu dari sebab-sebab yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat nanti. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi dan tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang laki-laki yang hatinya ya mu'allaqun, bergantung kepada masjid. Naam. Tak kala salat waktu sudah tiba ke masjid, kemudian ingin ke masjid lagi, waktu yang akan datang, waktu yang berikutnya, salat yang wajib yang berikutnya, hatinya sudah terbiasa di dalam masjid. Ini di antara 7 golongan, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Maka perlu pendidikan di masa dini, naam, lebih memungkinkan untuk menancapkan kepada hati-hati sang anak, naam, untuk hatinya tergantung, bergantung kepada masjid. Naam. Ya, tanpa disuruh. Naam. Tanpa disuruh orang tuanya sudah ke masjid, nanti terbiasa di masa dewasanya, dewasanya. Maka kebaikan pun akan kembali kepada orang tuanya. Nah, tentunya. Nah, kita butuh kepada doa-doa anak-anak yang soleh. Nah, tentu kita sudah sering mendengar, idza mata abdun in qata amalu illa bisalah. Jika seorang hamba mati, meninggal, maka terputus semuanya illa bisalah, kecuali 3 perkara. Di antaranya waladin yad'ulah, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh mendoakan untuk orang tuanya ketika sudah mati, meninggal orang tuanya, selalu didoakan. Maka anak-anak yang memiliki naam kebiasaan yang baik, ibadah, terbiasa dengan ibadah-ibadah, maka akan mudah untuk anak tersebut mendoakan orang tuanya. Maka kebaikan kembalinya nantinya kepada orang tuanya tentunya. Ini anak-anak yang tadi tak kala dibawa ke masjid, naam, itu tidak memberikan taswis, memberikan gangguan kepada orang-orang yang sholat. Naam. Adapun anak yang mengganggu, maka dibawa sekali kok mengganggu, ya sudah ya, jangan dicoba kedua kalinya. Naam. Sampai benar-benar anak itu ya akil. Naam. Baik. Kemudian sekali lagi ataupun pembahasan fatwa satu kali lagi insyaallah kita baca. La yumna'u sibyanu minas saffil awal. Tidak boleh anak itu dikeluarkan dari saf yang pertama. Naam. Jadi rentetannya anak yang tadi tidak mengganggu. Ya. Tidak mengganggu ketika dibawa ke masjid. Maka tak kalau sudah tidak mengganggu, tak kalau anak itu sudah di saf pertama. Ya. Maka ini ada naam tuntunannya lagi. Ya, kadang-kadang orang tua lalai. Orang-orang tua kadang-kadang tidak tahu. Naam. Mungkin ya para aba begitu juga tidak mengetahui. Maka ini bagi ummahat, al-ummahat memberitahu kepada ya suami-suami mereka. La yumna'u sibyan minas saffil awal. Tidak boleh mengeluarkan ya, anak dari saf yang pertama. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah an hukmi man istibyan minal julusi fi safil awal. Ditanyakan kepada Fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang hukum melarang anak untuk duduk di saf yang pertama. Fa'ajaba fadilatuhu biqauli, maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab dengan jawaban la yumna'u sibyanu minas salati fi saffil awwal minal masjid illa idza hasala minhum adhiyatan. Tidak boleh melarang sang anak berada di saf pertama ketika salat di dalam masjid kecuali jika terdapat pada mereka gangguan, kecuali jika pada mereka na'am ada gangguan yang dilakukan oleh sang anak. Amma madamu mu'addibin fa innahu la yajuzu ikhraju min as-saffil awwal. Adapun mereka ya beradab, tenang, ya, tidak berisik, tidak mengganggu ketika sang anak tersebut di saf yang pertama, maka tidak boleh, ya, mengeluarkan mereka dari saf yang pertama. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabaqa ila man lam yasbik ilaihi muslimun fawa ahakku bi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah dahulu di suatu tempat, maka tidak boleh ya orang lain menempati tempat tersebut, karena dia lebih berhak pada tempat tersebut. Wa haula'i sabaqu ila ma lam yasbiquhum ilai ahadun, dan mereka anak-anak tersebut telah mendahului berada di saf yang pertama. Tidak ada orang pun yang sebelumnya berada di saf yang pertama. Nah, ini kadang ada, ya, karena merasa anak-anak, ya, bapak-bapak baru datang, ya, memegangnya lalu dimundurkan ke belakang. Ini sebenarnya, na'am, ya, tidak boleh. Na'am. Kemudian, fakanu ahakabi min ghairim, maka mereka lebih pantas berhak untuk mendapatkan tempat tersebut, posisi tersebut, daripada selain mereka, karena dia lebih dahulu. Faidakila, maka jika ditanyakan, ada hadis qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam liyalini liyaliani minkum ulul ahlami wan nuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang setelahku, yaitu di dalam salat, ya, di belakangku adalah orang-orang yang memiliki akal dan ilmu. Naam. Fal jawab, maka jawabannya bagaimana? Ya, karena di dalam sabda Nabi, ya, orang yang setelah Nabi, setelah imam, maka orang-orang di belakangnya orang-orang yang ya memiliki ilmu dan orang-orang yang dewasa, yang berakal, orang yang berakal. Naam. Fal jawab, jawabannya, innal murada bihadzal hadis hassu ulil ahlami wan nuha ala an yataqaddamu. Sungguhnya yang diinginkan dari hadis ini adalah anjuran bagi orang-orang yang memiliki ya akal, memiliki ya kedewasaan dan ilmu untuk pertama di shaf, atau untuk ya yang pertama di shaf. Nah, anjuran sifatnya. Naam. Ya, anjuran. Lau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalini illa ulul ahlam wa nuha lakan hadha nahyan an taqaddum sibyan li shaffil awal. Namun seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan konteks larangan, tidak boleh ya setelahku kecuali orang-orang yang telah dewasa, memiliki akal, dan orang-orang yang berilmu, lakana hadza nahyan an taqaddumi sibyan li shaffil awal, maka ini memungkinkan larangan dari anak itu berada di shaf yang pertama. Walakinnau idza qala, akan tetapi tak kala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaliyani ulul ahlami wan nuha, orang yang setelahku adalah orang-orang yang telah ya dewasa umurnya ataupun telah naam akalnya sempurna, wan nuha, dan memiliki ilmu, kapasitas pemahaman ilmu. Fal makna, maka maknanya, haitsu haula'il baliyin al uqala ala ayataqaddamu liyakunu humul ladhina yaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya, bagi orang-orang yang balik, orang-orang yang berakal, untuk naam mereka pertama ya yang berada di shaf yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah imam. Karena Rasulullah menjadi imam, maka setelah Rasulullah itulah anjuran untuk mereka itu orang-orang yang pertama, orang-orang yang balik, orang uqala, nah berada di shaf yang pertama. Ini anjuran sifatnya. Wali annana lau akharna, atau wali annana lau akharna asibyana ani shafil awal, akan tetapi wali annana, sungguhnya seandainya kita mengakhirkan anak dari shaf yang pertama, yaitu mengusir anak dari shaf yang pertama, sayakununa wahdahum fi shaf tsani, maka mereka anak-anak tersebut berada di shaf yang kedua. Wa yatarattabu ala la'bihim ma la yatarattabu lau kanu fi shaffil awal, maka bisa memungkinkan ya di shaf yang kedua pada anak-anak tersebut ya berada di shaf yang kedua, memungkinkan bagi mereka memunculkan ya la'bihim, mereka itu bisa bercanda, bergurau ya, apa-apa yang tidak mereka bergurau seandainya berada di shaf yang pertama. Wa farraqnahum, dan kita pisahkan mereka ya agar tidak berkumpul semua di shaf yang kedua. Wa hadza amrun zahir, dan ini perkara yang nampak. Wallahul muwaffaq, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Ini arahan dari para ulama ya di dalam pendidikan ya. Ini pendidikan pula. Naam, pendidikan tarbiyah bagi sang anak. Naam. Ini penting mungkin bagi ummahat berjamaah, bagi anak-anak di tahfidz ya. Tak kala anak itu sudah berada di depan, maka jangan diusir. Jangan ditempatkan di shaf yang berikutnya. Ya, jika kita melihat anak itu tidak bercanda. Naam. Ya, adapun jika dia di shaf yang pertama bercanda ya, memungkinkan di sebelah ya ustazahnya ya, sehingga tidak bercanda. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.